Oke. Kalian langsung aja. Tema yang ketiga, special request dari mempelai berdua, Baru New Diva. Yuk, semongko. Oke. 3 buah teman lagu yang kita lantunkan buat anda semuanya, warga Manunggal, Barunya Diva.